gelak tertawa di sela meriah pesta. Seribu gembel ikut menari, seribu gembel terus bernyanyi. Keras melebihi lagu untuk berdansa, keras melebihi legar halilintar yang ganas menyambar. Ku yakin pasti terlihat dansa mereka begitu dekat. Ku yakin pasti terdengar nyanyi mereka yang hingar-bingar. Seolah kita tidak mau mengerti, seolah kita tidak pernah peduli. Pura buta dan pura tuli. Mari kita hentikan mereka, dansa mereka dengan memberi pijar matahari, dengan memberi pijar matahari. Wajar bila mencaci maki, nafas terasa sesak bagai terkena asma. Nampak merangkak detak jantung keras berdetak, tiap detik sepertinya kita tak sanggup.